Coba Ayanto, ngerti di sini? Kaja Zaidun nafsuhu, mana taukidnya? Nafsuhu, taukidnya nafsuhu. Nah, wakul ara jaisal amiri, dan katakanlah aku melihat ya jaisal amir, pasukan amir. Kullahu, ini taukid. Mana muakatnya? Hah? Mana muakatnya? Jaisal amir. Kullahu ta'akhara. Nah, baca sini Pak Yanto. Bukan absara, ubsir. Aku alimu au a'lamu. A'lamu au ubsiru. Jaisal amiri ayajundahu kulluhu wa jumlatu ta'akhara fi mahali ma'ah. Kullahu, bukan kulluhu, kullahu. Ayajundahu kullahu wa jumlatu ta'akhara fi mahali ma'ah. Lisani li aro. Ingkanat alamiyatan. Ilmiyatan. Ingkanat ilmiyatan. Wafi mawdi'in hali insana fasyariyatan. Wa idha asadda bi'ajma'ina. Udah itu penjelasan matan baru. Penjelasan matan tuftu. Ya. Baik, berikutnya. Taja'a Zaidun nafsuhu wa kul araja'isyal amiri kullahu ta'akhara. Ya. Kakaulika ja'a Zaidun nafsuhu qad yajma' baina nafsi wal 'ain. Ya, terkadang yang digabungkan antara nafs dan 'ain bareng, tapi dengan syarat nafs mesti didahulukan daripada 'ain. Maka kaqaulihi ja'a Zaidun nafsuhu 'ainuhu, ini boleh digabung dengan syarat nafsu itu didahulukan. Ya, didahulukan daripada ain. Nah, ya, kemudian ya kata beliau lagi, wa idza akatta bi kull. Nah, kalau antum ingin mentaukidkan dengan kullu, kulli, faqul ara, maka katakanlah faqul ara'ai a'lamu, aku mengetahui. Au ubsiru, aku melihat. Jaisal amiri, pasukan pemimpin. Ai jundahu kullahu, pasukannya semuanya. Jumlah ta'akhara, ta'akhara ini saya melihat pasukan amir semuanya ta'akhara, semuanya mundur ke belakang. Nah, ini jumlahnya ini fi mahali nasbin sebagai maf'ul asani li aro. Nah, ini apabila aronya ini ingkanat ilmiyatan. Nah, ingkan kalau aronya ini bermakna ilmiah, dia butuh dua maf'ul. Ya. Ilmiah berpendapat gitu. Bukannya melihat. Nah, tapi kalau dia bima, kalau aronya itu basoriyah, maka ya ta'akhara fi mawdhi'il hal, ya fi mahali nasbin sebagai hal. Nah, kalau aronya ini basoriyah, melihat. Nah, kalau aro basoriyah hanya butuh satu maf'ul. Tapi kalau aro ya bermakna ilmiah butuh dua maf'ul. Teman-teman ini siapa berarti? Dhanna. Paham sini? Baik. Tapi berikutnya, lihat di bait berikutnya. Wa tuftu haulal qawmi ajib. Ya. Kata beliau, wa tuftu haulal qawmi ajma'ina matbu'atan binahwi aqta'ina wa tuftu tawfa yatufu, ya, memutar mengelilingi, wa tuftu saya mengelilingi haulal qaumi ajma'ina, saya mengelilingi kaum semuanya, ya, kemudian matbu'atan binahwi aqta'ina. Ya, saya mengelilingi tuktu haulal qaumi ajmain. Ini syahidnya. Nah, ini mengikuti sebisal akta'ina. Nah, baca syarahnya sini. Apa Mirzan? Tuftu sekarang lafaz ya ajma abta absa abta itu digunakan untuk mendampingi ajma di taukid dengan lafaz ya abta itu ya mengikuti ajma. Nah ya kalangan kufah menambahkan dengan absa. Qala wa idza akatta bi ajma'in wa tawabiha, misalkan anda ingin mentaukidkan dengan ajma'in dan tawabi'nya, faqul tuftu haulal qaumi ajma'ina, ya, katakanlah tuftu haulal qaumi, saya mengelilingi kaum, sekeliling kaum ajma'ina semuanya, hala qauniha matbu'atan binahwi aqta'ina ka absa'in wa abta'in, hadza fil jam'il mudzakkar, ini kalau jamak mudzakkar, nah, karena kaum jamak hukumi maka ajma'ina. Nah taqul fil jam'i muannas, ya antum misalkan berkata tentang jamak muannas, ya ja'at an-nisa'u, ya sudah datang para wanita, ya juma'u, ya juma'u, ja'atin nisa'u juma'u, wa quta'u wa busa'u wa buta'u, sedangkan ja'a fil fina wa taqul fina bil jaysh, ja'a al jayshu aqta'u absa'u abta'u, wa taqul fil fina bil qabilah, kalau qabilah berarti muannas, ya ya ja'at al qabilatu, bukan juma'u ya, jam'a'u kat'a'u bas'a'u hakadha, ya jam'a'u, ya kemudian kat'a'u, dan seterusnya, ya bas'a'u. Sudah? Baik. Nah, di bantan terakhir wa in ya, wa in tu'akkid kalimatan attaha bi lafdhiha kaqaulika intaha intaha. Nah, apabila Anda hendak mentaukidkan sebuah kalimat, kalimat saja, maka caranya apa? Ya, caranya adalah a'attaha. Itu Anda mengulangi, ya, bilafdhihi, bilafdhiha, mengulangi lafadznya yang ditaukidkan tadi, ka kaulika, semisal ucapan Anda intaha intaha, intaha intaha. Baik, sudah. Ya. Ini taukid apa namanya? Taukid lafzi, yaitu mengulangi taukid, mengulangi lafadz dengan menyebutkan lafaz yang tadi diulang untuk tujuan menguatkan. Taukid lafzi huwa i'adatul lafzi. Ya. Baik. Dibaca sini. Ya. Rizki. Qala syarih walamma anhal kalamu walamma anhal kalama kalama kalama walamma anhal kalama ala tawhidil ma'nawi akhadha fil kalami ala tawhidil lafzi faqala wa in tu'akkid kalimatan bi kasri kafi wa sukunil lam kama huwa ahadul lughati fiha a'attaha ay a'atta tilkal kalimata bilafziha aw bimuradi fiha wa hadha al-ismu yakunu fil ismi wal harfi wal fi'li fal awwalu ka qawlika qama rajulun rajulun wa thani ka qawli sya'iri la la abuhu bi hubbi husnata innaha akhadat alayya mawasiqan wa uhuda wa thalisu ka qawlika intaha intaha wala yukhfa ma fi dhalika min husnil ikhtitami wala yukhfa ma fi dhalika min husnil ikhtitami aitho asharu ila intihamil babi walamma faragha minal kalami ala tawkidi akhadha fil kalami ala badali fa qala hasbuk cukup badal nanti badal. Nah, ya, kemudian kata Syekh, walama anhal kalam, maka tatkala beliau telah menyelesaikan kalam pembahasan alat tauqid al-maknawi, ya, akhada fil kalam alat tauqid al-lafzi, maka beliau sini mulai membahas pembahasan tentang tauqid lafzi. Faqala wa in tu'akkid kalimatan, kalau Anda hendak mentaukidkan sebuah kalimat bikasir kaf, dengan dikasrahkan kaf wa sukuni lam kilmah wa huwa ahadul lughat, salah satu dari lughah kilmah kalimah, ya ya fiha attaha, maka Anda mesti ulangi aja ai attatil kal kilmata, yaitu Anda ulangi kalimat tersebut au bi muradi fiha, atau dengan sinonimnya, ya, atau dengan sinonimnya. Ya, misalkan antum pada bentuk fi'il, huruf atau isim itu bisa semua. Ya. Kalau isim, ya, misalkan antum mengatakan ra'aitu Zaidan Zaidan. Ya, kalau dalam bentuk huruf, la af'ul. Kalau dalam bentuk fi'il, qama Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Napa sabit? Kalian mau nanya? Ya, taukid dong, la gitu. Wa hadzal ismu yakunu fil ismi wal harfi wal fi'li. Nah, ini bagian ini ada pada isim, fi'il dan huruf. Ya. Kaqaulik fal awal, misal yang awal yang pada isim. Kaqaulika qama rajulun. Rajulun yang kedua taukid, mana muakkadnya? Rajulun yang pertama fa'il. Nah, ya, asani yang kedua ini yaitu huruf la. La la abuhu, abuhu itu bahaya buhu. La la la abuhu, saya tidak menampakkan bihubbi busna. Saya tidak menampakkan untuk mencintai wanita itu. Wanita yang elok parasnya. Inna akhadat alayya muwasiqan wa uhuda. Ya. Dia telah mengambil janji pada saya. Mana syahidnya? La la. La la. Wasalis berarti yang ketiga fi'il berarti. Ya. Kaqaulika intaha intaha. Intaha ini kan fi'il madi. Ya. Selesai, selesai. Walayakwa ma fi dhalika min husni ikhtitam. Dan enggak samar lagi bahwasanya yang di sini ada sesuatu yang bagus sekali, penutup yang bagus sekali ya, dari pembahasan haizu asyara ila intihail bab. Di mana ini adalah isyarat untuk perpindahan ke bab yang lain. Intaha intaha. Nah, beliau menulis intaha intaha. Kelar, kelar. Kelar juga bahasan ini berarti. Selesai, selesai. Berarti selesai juga bahasan ini, ya. Walamma faragha minal kalam ala tauqid, nah maka tatkala beliau telah selesai dari pembahasan tentang tauqid, akhadha fil kalam ala badan, maka beliau mulai pembahasan tentang badan. Ya. Ini aku dan ala muwafiq wa sama saja. Sama. Tauqid muradif. Berarti muradif pendapat yang pendapat Ustaz sama sama. Baik, babu bayanil badal. Coba dibaca. Ya. Saiful. Babu bayanil badal. Iwadu. Kama yu'lamu min qawlihi ila ismun aw fi'lun bidarjil hamzati limitlihi kala ay. Itu dibahas dulu matanya ya, bagusnya. Ya, kalau di buku saya enggak langsung ke syarah, dibahas dulu matanya. Di buku saya kayak gini. Baik, ini kita bahas dulu pertama. Babu bayanil badal, bab penjelasan tentang badal. Qala wa huwa lughatan al-iwadu. Badal ini secara bahasa adalah iwad, pengganti. Ya, pengganti. Wastilahan, nah kalau istilah apa? At-tabi'u al-maqsud bil-hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Ya. Nah, kalau secara istilah dia adalah tabi'. Suatu lafaz yang mengikuti al-maqsudu. Ya, yang mengikuti yang dikehendaki bil hukmi dengan suatu hukum bila wasitatin tanpa ada perantara. Ya. Tanpa ada perantara, tanpa ada huruf atof. Bainahu wa baina matbu'ihi. Tanpa ada perantara antara badal dengan yang diikutinya. Yang diikutinya namanya apa? Mubdal minhu. Ya, jadi dia adalah suatu lafaz yang mengikuti lafaz lain yang dikehendaki. Al-maqsud yaitu lafaz lain yang dikehendaki. Ya. Bil hukmi, dengan suatu hukum. Jadi hukumnya ngikut dia. Mubdal minhunya marfu, dia marfu, ya. Bila wasitatin, tanpa ada wasitah. Wasitahnya di sini maksudnya huruf. Ya, enggak ada huruf ataf atau yang lainnya. Bainahu antara badal wa baina matsbu'ihi dan yang diikuti dia yaitu mubdal minhu. Ngerti sini? Ya. Kama haddahu bidzalika Ibnu Malikin sebagaimana hal ini telah didefinisikan oleh Ibnu Malik, ya. Wa yakunu fil ismi wal fi'li. Dan badal ini dapat pada isim dan fi'il. Kama yu'lamu min qawli sebagaimana ini diketahui dari perkataan beliau, perkataan Amriti, ya. Idasmun wa fi'lun li misli tala wal hukmu lisani wa an adfi khala. Ya, ini dulu kita pahami sebelum kita masuk ke syarahnya. Ya. Kata beliau, idasmun au fi'lun li misli tala. Jika, ya, ida itu jika lah, ya. Ya, idasmun apabila sebuah isim au fi'lun atau fi'il, ya, li misli tala, dia pada sesamanya atau mendampingi pada sesamanya, ya. Wal hukmu lisani an adfin khala, dan hukumnya diberikan pada lafadz yang kedua, ya. Hukumnya diberikan pada lafadz yang kedua, wa an adfin khala, dan dikosongkan dari atof, wa an adfin khala, dan dikosongkan dari atof. Ya. Nah, baru kita baca syarahnya. Ayo, Saiful. Wal hukmu lisani ai wal halu anna al hukma lisani wa an atfin. Dari mana? Dari idasmun wa fi'lun bidarjil hamzati. Itu dari situ dong. Idasmun au fi'lun bidarjil hamzati li mislihi tala ai tabi'u. Hah? Tabi'a. Ai tabi'a mislahu. Mislahu. Mislahu dan ismi wal fi'li wal hukmu lisani ai halu anna al hukma lisani wa an atfi bil harfi khala ai wal halu anna khala an atfi wa turiza bi qawlihi wal hukmu lisani an na'di wa tawkili wa atfi al bayani فإن الحكم فيها للأول لا للثاني وبقوله وعن عطف خلا عن عطف نسق فإنه وإن كان الحكم فيه للثاني كالأول لكن لم يقل عن العطف خلا apa fi'il mudhari'nya yakhlu berarti lam yakhlu lam yakhlu. Ya. Baik. Idasmun au fi'lun apabila isim dan apabila sebuah isim dan fi'il. Ya. Idasmun bidarjil hamzah. Itu dengan hamzah yang ada di pertengahan kalam. Hamzah apa namanya? Hamzah wasol. Maka dibacanya idasmun, jangan idaismun. Limislihi tala, apabila sebuah isim atau fiil mendampingi yang semisalnya. Ya. Aitabi amislahu. Wow, udah pada berangkat kerja nih. Panur Ali belum berangkat. Yaitu dia mengikuti yang semisalnya. Mengikuti apakah isim atau fi'il. Wal hukmu lisani. Maka hukumnya itu untuk yang kedua. Yang badalnya. Ay al-hal annal hukma lisani. Ya. Yaitu hukumnya untuk yang kedua. Misalkan begini nih ya. Ya. Misalkan badal golat ya, badal golat. Ja'a Zaidun Amrun. Ja'a Zaidun amrun. Ja'a Zaidun amrun. Atau misalkan badal kul min kul. Misalkan Manur Ali Abu apa antum? Haifah. Hah? Abu Haifah. Ja'a ya, Nur Ali Abu Haifah. Nah, ini badal kul min kul. Nah, ya. Mana badalnya? Ja'a Nur Ali Abu Haifah. Abu Haifah. Maka hukumnya ini tetapkan untuk yang kedua, yang Abu Haifah. Ya. Wa an atfin bil harfi khala. Dia kosong dari huruf ataf. Ai wal halu annahu khala min atfin. An atfin. Nah, ini kondisinya dia kosong dari ataf. Enggak ada tuh gini ja'a Nur Ali wa summa, enggak ada. Langsung Abu Haifah. Marartu bi Nur Ali Abi Haifah. Ya. Baik. Nah. Waktu riza maka ini dikecualikan bi qaulihi bil hukmi lisani an na'ti wat taukid wa atfil bayan. Ini dikecualikan dari na'at, taukid dan ataf bayan. Fa innal hukma fiha lil awwali la lisani. Karena hukum hukumnya itu kalau pada taukid, ataf ya, ataf bayan, ya, na'at itu hukumnya untuk yang pertama, bukan untuk yang kedua. Ya, kan begitu. Nah, ini terbalik kalau atau. Wa biqaulih an atfin khala ay an atfin nasab. Dia kosong dari ataf, yaitu dari ataf nasab. Fa innahu wa in kana al-hukmu fihi lisani kal awwali lakin lam yakhlu an anil atfi. Ya, walaupun ya hukumnya itu untuk yang kedua pada pembahasan ini seperti yang pertama, namun ya dia apa namanya lam yakhlu anil atfi, ya tidak kosong dari ataf. Baik, berikutnya. Wah, pada berangkat kerja ada. Qala faj'alhu fi i'rabihi kal awwali muqalliban lahu bil lafdil badali. Ya? Mulakkiban. Ya. Faj'alhu, maka jadikanlah fi i'rabihi, pada i'rab badal ini, kal awwali, seperti i'rab yang pertama. Jadi seperti i'rab mubdal minhu. Ya. Marartu bi Nur Ali Abi Haifah. Ya. Abi Haifah. Ya. Misalkan Zaidun kunyahnya ya Abu Amr. Ra'aitu Zaidan Aba Amrin. Ya. Aba Amrin. Nah, ini i'rabnya jadikan seperti yang pertama. Ya. Mulakiban lahu bilafdil badali. Nah, ini mulakiban. Ya, dia melakopkan untuk dirinya dengan lafad badal. Ya. Dan lafad kedua tersebut dilakopkan atau diberikan nama sebagai badal. Nah, itu kurang lebih maknanya. Ya. Coba tafadhal dibaca berikutnya di sini. Ya. Mirzam dibaca belum? Udah, coba sekarang. Siapa? Sabit, Sabit. Ida jumlatun. Wa jawabu idha jumlatun. Gitu. Wa jawabu idha jumlatun. Kauluhu. Wa ja'alhu ay al-ismu. Au fi'lu. Wa innama akhroda al-dhamira. Li anna al-akhba bi awli. Wa hiya li ahadi syai'ayhu. Au. Au al-asyai. Fata'annahu kola. Aja'ala ahadi. faj'al. Mulakiban dikasih al-qafi al-mushaddadati bisigo ismi al-fa'i lahu ay li'ahadihima bilafdil badali ay bilafdi wal-badali. Tayyib. Faja'alhu fi i'rabihi al-awwali mulakiban lahu bilafdil badali. Jawab ida, kan ida yang atas tuh. Ida ismun wa fi'lun li misli tala wal hukmu lisani wa an adfin khala. Jawab dari ida mana? Ini kan ida ini seolah-olah ida syartiyah, jika gitu. Jawabnya mana? Jumlah tu, ini jawabnya adalah jumlah. Jumlah qawlihi faja'alhu. Nah, ini jawabnya nih. Fa. Fa-nya itu fa rabithah. Ya, fa rabithah dari jawab. Kan ya, jawab syart gitu. Jumlatu qawlihi faj'alhu, ini jawab. Ai al-ismu wal fi'lu innama, ya. Yaitu isim dan fi'il. Nah, itu isim dan fi'il. Ya, jadikanlah dia yaitu isim dan fi'il. Nah. Innama afrada ad-dhamira. Nah, kemudian beliau memufradkan dhamir, ya. Memufradkan dhamir. Yaitu faja'alhu, maka jadikanlah dia gitu. Padahal di atas gimana? Idasmun wa fi'lun, ya. Kenapa? Li'annal adfa bi'aw wa hiya li ahadi syai'ain awil asya. Karena ataf dengan aw, ya. Idasmun aw fi'lun. Nah, itu untuk salah satu dari dua hal atau banyak hal. Ya, faka'annahu qala, maka seolah-olah amriti berkata, faja'al ahadahuma, maka jadikanlah salah satu dari keduanya, dari isim atau fi'il. Fi'irabihi, pada irabnya, pada min raf'in, apakah itu rafa atau nasab atau khafat, fil ismi, ya. Itu pada isim. Nah, kalau pada fi'il, raf'in, nasbin, wa jazmin, enggak ada khafat, ya, atau jarrin, enggak ada pada fi'il. Fil fi'li. Maka jadikanlah i'rab itu kal awwali, seperti yang pertama, seperti mubdal minhu. Ya. Seperti mubdal minhu. Nah, bisa dipahami sini? Ya. Misal antum mengatakan akal tur rogifa nisfahu. Saya makan roti separohnya. Akal tur rogifa nisfahu. Ya, itu badal apa namanya? Ba'at min kul. Kalau kayak tadi Abu Haifah sama Nur Ali itu juga ba'at kul min kul. Kul min kul. Hah? Istimah. Nanti. Istimah. Ba'at ada di bawah. Ya, ajamani Zaidun. Ajamani Zaidun ilmuhu gitu. Istimal itu. Ya. Baik. Ya, kemudian kal awwal ai mithlu awwal min huma hala kaunika mulakkiban bi kasr qaf musyaddadah dengan sigo isim fa'il mulakkib. Lahu ini ya, dilakopkan baginya ai li ahadihima, untuk salah satu dari keduanya dilakopkan bi lafdzil badal. Ai bi lafdzin huwa al badal, dengan lafaz dia dijuluki sebagai apa? Badal. Nah. Nah, tafadhal. Ya, cukup kali ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Hah? Nah, ana mau ternak. Ya udah, Selasa depan kita mulai lebih pagi ya. Insyaallah taala. Ya, ada yang mau tanya enggak? Taukid tadi badal.